adalah hal yang penting loh sobat untuk diperhatikan. Bukan hanya tugas orang dewasa saja, kita semenjak kecil juga harus kenal lingkungan dan harus menjaganya. Seperti yang dilakukan teman-teman Baba dari SDN Cileles Jatinangor. Mereka mengikuti kegiatan bersama mahasiswa biologi UNPAD. Nama kegiatannya Sakola Arbor. Jadi, di Sakola Arbor ini, teman-teman bisa belajar banyak tentang lingkungan, mulai dari masalah menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mengenal hewan dan tumbuhan, dan juga tidak lupa bermain dan bernyanyi bersama kakak-kakak mahasiswa. Ada beberapa materi, yang pertama kayak materi menanam, maksudnya mencintai tumbuhan. Jadi kalau buat mungkin buat kelas 1, kelas 2 cara menanamnya kayak apa. Terus sebelumnya dikasih pengertian dulu, ini tumbuhannya punya akar tunggang atau akar apa, kayak gitu. Ini tumbuhannya jangka panjang atau jangka pendek, butuh apa, nutrisi tanah, yang kayak gitu, tentang tumbuhan. Terus yang kelas 3, 4, 5-nya nanti gimana cara ngasih pupuk, misalnya kayak gitu. Terus kalau 5, 6 gimana cara merawat yang lebih, kayak gitu, pengembangannya tumbuhan. Ketika sang fajar mulai bersinar, memanggil untuk kembali semangat. Bersama kita akan selalu berlangkah mencari ilmu di sekolah Anggol. Selamat yang indah, rumah yang mekar, pohon yang dimakan burung-burung berkicau. Itu semua kegiatannya bermanfaat dan menyenangkan ya, seperti kata sobat Baba yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Rizka, kelas 4, sekolah di SDN Cileles. Gimana perasaannya ikut kegiatan Sakola Arbor? Senang. Senang. Kamu diajarin apa aja sama kakak-kakak? Tentang lingkungan. Kayak apa tuh? Kayak bunga. Terus? Hewan-hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Diadakannya kegiatan Sakola Arbor ini karena kakak-kakak mahasiswa merasa anak-anak desa sekitar Jatinangor kurang peduli dan cinta kepada lingkungan. Serta kegiatan Sakola Arbor ini sudah berlangsung cukup lama loh sobat. Kurang lebih Sakola Arbor sudah berlangsung selama 4 tahun. Nah, kegiatan Sakola Arbor ini dilaksanakan setiap hari Minggu di Taman Arboretum UNPAD. Jadi, pas sekali ya sambil berlibur di akhir pekan, mari mengenal dan mencintai lingkungan bersama Sakola Arbor.